Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 14 Jumadil Tsaniyah 1441 Hijriah atau tanggal 8 Februari 2020. Hari Sabtu pagi kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Asy-Syarah. Ya, Syarhu Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah. Syarah penjelasan tentang kitab Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Kita sampai pada halaman 65 di buku aslinya atau halaman 60 dari kitab PDF-nya. Halaman 60 di kitab PDF-nya. Kita sampai pada Ar-Ruknus Tsani. Ar-Ruknus Tsani al-imanu bi wahdaniyati Allah. Bi wahdaniyati Allah azza wa jal fi asma'ihi wa sifatih. Kemarin kita hari Sabtu yang kemarin kita telah membahas tentang bahwasannya tentang asma wa sifat. Ya, disebutkan oleh syarih hafidzallah, al-imanu billahi huwa al-imanu biwahdaniyati lahi. Al-imanu biwahdaniyati lahi jalla fi'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa sifatihi. Wa bihadha yu'lamu anna al-imana billahi tabaraka wa ta'ala yakumu ala arkanin salasatin. La yakunu al-abdu mu'minan billahi illa bil-imani biha wa tahqiqiha. Iman kepada Allah Azza wa Jal, ini adalah iman dengan mengesakan Allah Azza wa Jal dalam rububiyahnya. Rububiyah di sini adalah apa? Mengakui bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik dari atas ke bawah. Kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal itulah yang menguasai. Allah lah yang mengatur, Allah yang mencipta. Dan Allah mempunyai sifat-sifat yang tinggi yang lainnya yang kaitannya dengan apa? Diberikan kepada makhluk. Ya, Allah Azza wa Jal Razzaq. Allah Azza wa Jal memberikan rezeki. Itu juga termasuk rububiyahnya. Sedangkan wal uluhiyyatihi dan uluhiyyatihi. Uluhiyahnya Allah Azza wa Jal artinya bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada yang lainnya. Itu dari hamba kepada Al-Khaliq. Dari bawah ke atas. Kemudian wa asma'ihi wa sifatihi. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wa bihada, dengan ini yu'lamu diketahui annal imana billahi, bahwasanya iman kepada Allah Azza wa Jal tabarak wa ta'ala yakumu ala arkanin salasatin, itu tegak dengan tiga pilar. Itu la yakunul abdu mu'minan, tidaklah seorang hamba itu menjadi seorang mu'min beriman kepada Allah illa bil imani biha, kecuali dengan iman dengan apa? Tiga pilar tersebut. Wa tahqiqiha, dan menerapkan tiga landasan tersebut, tiga pilar tersebut. Paham sampai sini ya? Kemarin kita membahas apa? Imanu billah liman biwahdaniyatillahi fi rububiyyatihi. Iman dengan keesaan Allah di dalam rububiyahnya, yaitu bi'i'tiqadi tafarrudihi subhanahu wa ta'ala bi rububiyyatihi la syarika lah khalqan wa rizqan wa tasarrufan wa tadbiran wa ihya'an wa imatatan. Ya, itu berkeyakinan bahwasanya Allah itu esa dalam hal apa? Sifat-sifat Rabb-nya, rububiyahnya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya, baik mencipta, memberikan rezeki, mengatur, ya, dan juga menghidupkan, juga mematikan. Semuanya adalah haknya Allah Azza wa Jalla, bukan haknya makhluknya. Anna amra kullahu biyadihi. Semua perkara itu ada di tangan beliau. Sebagaimana sekarang yang anda katakan kepada Pak Sutomo tadi, bagaimana Allah itu mengatur sekarang hari ini Pak Sutomo diberikan kemudahan untuk datang ke kajian ini. Ini termasuk juga bagian dari rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahwasanya Allah memberikan rezeki. Allah lah yang memberikan pemahaman, bukan ustadznya. Ingat nih. Ingat. Bahwasanya ketika antum menuntut ilmu syar'i, harusnya di awal datang atau di awal antum duduk di majlis ilmu, itu antum minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan pemahaman. Karena sesungguhnya yang memberikan pemahaman itu Allah Azza wa Jalla, bukan ustadznya. Ustadznya sebagai wasilah saja, perantara saja. Kayak dokter. Ada yang disuntik, Allah sembuhkan, ada yang disuntik, tidak disembuhkan. Tapi sesungguhnya yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla, bukan dokternya. Seperti itu. Sehingga ini adalah i'tiqad sebagai seorang mukmin ketika mempelajari ilmu, kita harus meyakini bahwasanya memberikan pemahaman itu Allah Azza wa Jalla, bukan ustadznya. Ustadznya hanya sebagai wasilah, sarana saja. Karena ustadznya manusia, manusia itu dhaif, lemah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla maha kuat, maha pemberi rezeki. Inilah keyakinan yang harus difahami oleh seorang mukmin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Rukun yang kedua. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, al-imanu bi wahdaniyatillahi azza wajalla fi asma'i wa sifatihi. Rukun yang kedua adalah mengesakan Allah Azza wajalla di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana apa? Kita ketahui bahwasanya nama-nama Allah Azza wajalla itu jauh lebih khusus daripada sifat-sifat Allah Azza wajalla. Sifat-sifat Allah Azza wajalla itu lebih umum daripada nama-nama Allah Azza wajalla. Ya. Kenapa? Karena satu nama itu bisa mengandung banyak sifat, lebih dari satu sifat. Tapi satu sifat belum tentu mempunyai satu nama. Itu yang sebagaimana kita pelajari di mana? Di kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Begitu pula apa? Kaitannya dalilnya apa? Ada yang masih ingat? Dalilnya tentang contoh sifat Allah yang bukan nama Allah Azza wa Jalla. Itu di surat An-Naml ayat 88. Yaitu apa? Sunallahilladzi atqana kulla syai'in. Ya, sunallahi alladzi atqana kulla syai'in. Yaitu apa? Allah Azza wa Jalla itu membuat, ya, dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Ya. Jadi Allah lah yang memberikan membuat kokoh setiap sesuatu. Tapi tidak ada nama Allah Azza wa Jalla As-Sani. Nama Allah Azza wa Jalla tidak ada As-Sani. Ya. Tapi kita punya di sini alhamdulillah Masoni. Ya. Masoni. Ya. Jadi tambah ain dikit jadi lebih ke Arab-Araban. Sani. Ya. Kalau Sony made in Jepang, Mas. Yang ini made in Kalimantan. Allah barik. Ini contoh saja. Contoh bahwasanya sifat Allah Azza wa Jalla itu lebih umum daripada nama Allah Azza wa Jalla. Ini dalilnya adalah di surat An-Naml ayat 88. Sunallahi alladhi atqana kulla syai'in. Buatan Allah, Allah membuat, ya, dan Allah menetapkan, mengokohkan tiap-tiap sesuatu. Allah yang membuat dengan kokoh tiap sesuatu. Nah, ini contoh saja sebagai murojaah kita. Nah, wa annahu tabaraka wa ta'ala lahu asmaul husna wa sifatul ula. Dan Allah Azza wa Jalla itu mempunyai nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Nama-nama yang indah. Ya, disebut husna bukan hasan. Husna itu a'la darajah minal hasan. Tingkatan yang paling tinggi dari bentuk kebaikan. Kalau hasan itu baik. Tapi baik yang paling tinggi namanya husna. Ya, namanya husna. Wa sifatul ula, sifat-sifat yang tinggi. Ya, sifat-sifat yang tinggi. Makanya di sini Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mempunyai sifat dan nama yang jelek dan sifat yang radiah, yang rendah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah, Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Maka dianjurkan ketika kita itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita berdoa dengan mengawali mengucapkan asmaul husna. Tapi bukan kemudian dilakukan sebagaimana orang-orang sekarang. Ya, membaca asmaul husna tidak faham maknanya, tidak tahu penempatannya, ya, kemudian dibacakan seolah-olah itu adalah sesuatu yang wajib tanpa mengetahui, memahami apa konteks dari artinya. Ini juga salah kaprah, ya, salah kaprah, apalagi ketika itu dibaca oleh anak-anak yang mau ujian. Itu sering, karena anak mendapati langsung ada waktu itu, ya, mujahadah. Sebutannya mereka adalah mujahadah. Artinya berkeinginan keras untuk berdoa agar dikabulkan. Jadi setiap kali mereka mau ujian atau mereka mau melakukan pengajian kelas dan seterusnya, mereka membacakan itu dulu. Ya. Nah, sama-sama. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita itu. Nah, di sini Allah Azza Wajalla memerintahkan untuk apa? Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan asmaul husna itu. Kemudian qala jalla wa ala, dan Allah berfirman, qul ad'u Allaha awidu'u rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Di surat Al-Isra ayat 110. Ya. Di sini kaitannya dengan tentang al-asma. Itu qul in Allaha awidu'u rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Kul, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama-nama saja yang engkau seru. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ya. Jadi wabtaghi baina dhalika sabila. Artinya tidak antum itu solat teriak-teriak maupun lirih di dalam hati, bukan. Tapi tetap ada komat kamitnya. Ini yang dijelaskan di surat Al-Isra ayat 110. Kemudian juga waqala jada wa ala, Allah taala berfirman, wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu wal malikul quddusus salamul mu'minun muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Ini surat Al-Hasr ayat 22-23. Di surat Al-Hasr 23 yaitu huwallahu alladhi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada Rabb yang berhak diibadahi selain Dia. Ya. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Al-Malikul Quddus. Raja yang Maha Suci. Assalamul yang Maha Sejahtera. Artinya di sini yang Maha Pemberi Keselamatan. Al-Mu'minu yang menggaruhi keamanan. Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Al-Azizu yang Maha Perkasa. Al-Jabbaru yang Maha Kuasa. Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Begitu juga di ayat 20. Ya. Di ayat sebelumnya, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warahmanur rahim. Antum lihat di sini, dialah Allah yang tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Rabb, kecuali Allah. Ya, alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib, ya. Jadi kalau jin, syaitan, malaikat, apakah mereka mengetahui yang gaib? Tidak. Bahkan Nabi SAW pun tidak mengetahui yang gaib. Kul, katakanlah. Apa? Kul, katakanlah. Apa? Katakanlah. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui yang gaib yang di langit dan bumi kecuali Allah. Ini bantahan bagi orang-orang yang apa? Yang mengatakan solawat nariyah, mas. Anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Kalau atas cahayanya gimana? Gak bisa. Inilah salah satu bagian penting ketika kita memahami tentang akidah. Orang-orang hanya membaca, orang-orang hanya mengatakan tapi tidak tahu maknanya. Nah, ini konsekuensinya berat. Bisa mengarah pada kesyirikan. Orang-orang yang baca salawat nariyah. Nah, karena di sini dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya. Allah lah yang ya, al-khaliq, orang Allah Azza wa Jal yang mencipta. Al-bari', ya, yang mengadakan. Al-musawwir, yang membentuk rupa. Makanya lahul asmaul husna. Allah mempunyai asmaul husna. Nah, asmaul husna Allah Azza wa Jal ada berapa, Pak Stom? Ada berapa asmaul husna itu? Yang kita tahu yang itu di sembilan. Katanya lebih ya. Ayo, Hasan. Ya, Hasan. Pak Er, gimana Pak Er? Asmaul husna? 99. Yakin? Ayo. Mason, pi. Ayo, Hasan, Allah barik. Jadi inna lillahi 99 isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Di dalam Adabul Mufrad dan juga di Sahih Jami bahwasanya Allah Azza wa Jal itu mempunyai, sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jal itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, menghafalkannya, mempraktekannya, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Wa laisa yufidul hasr. 99 itu tidak membatasi. Karena dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis yang itu bagian dari apa? Doaul hazan. Doa ketika gundah gulana. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzalta fi kitabika au allamtahu ahada min khalqika. Awitha'ta'ta fi ilmil ghaibi indak. Yaitu, ya Allah, aku memohon kepada seluruh nama yang kau punya. Seluruh nama yang kau punya. Yang kau turunkan di kitabmu. Atau engkau ajarkan kepada salah orang dari hambamu. Atau yang kau khususkan dalam ilmu ghaib yang engkau saja yang mengetahui. Dan ini menunjukkan apa? Nama-nama Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan kita harus mengimani apa yang kita harus imani. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla mempunyai banyak nama. Konsekuensinya, tidak boleh orang itu mengada-adakan suatu nama yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini konsekuensi dari apa? Tauhid asma wa sifat. Tidak boleh orang itu mengatakan misalnya apa? Allahumma demokrasi. Naudzubillah min dzalik. Gak ada. Itu nama-nama akal-akalan manusia. Ya, dulu ketika anak kuliah di IPB tingkat pertama itu ada pembesar dari salah satu partai Islam yang sekarang masih ada dan besar mengatakan Allah itu Maha Demokrasi. Langsung saat itu anda tulis kertas, Pak, apa benar Allah Maha Demokrasi? Dalilnya apa? Karena saat itu habis anda baca kitab terjemahan kitab tentang akidah, di mana tidak boleh tentang menyebut-nyebut sesuatu yang tidak ada dalil tentang asma wa sifat, tentang nama-nama Allah. Nah, akhirnya orang tersebut minta maaf langsung saat itu juga, dan alhamdulillah Allah, semoga Allah memberikan hidayah. Dan itu anda tidak menyalahkan, tapi dengan nada bertanya, ya, karena ya anda siapa, orang murid mahasiswa baru nggak ngerti apa-apa. Tapi alhamdulillah itu juga kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, saat itu anda menanyakan, bukan menghakimi dia. Allah. Nah, Ini juga bagian penting dari tauhid asma wa sifat. Kemudian wal Qur'anul Karimu mustamalun ala ta'rifi bil ma'budi azza wa jalla wa bi 'azamatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi jalla fi'ala. Faman famin arkanil imani bihi فمن أركان الإيمان به الإيمان بأسمائه وصفاته بأن نثبتها كما جاءت ونمر bi'an nusbitaha kama ja'at wa ini numarraha kama waradat, ya numarraha kama waradat bila takyifin wala tamsilin wala tahrifin wala ta'tilin wa nanfiya anillahi subhanahu wa ta'ala ma nafahu anin nafsihi wa ma nafahu anhu rasuluhu salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh alaihi la natajawazu fi hadal babi kitaballahi wa sunnata rasulihi salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa fi hada yakulu al-imam Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimallah nasifullaha bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu la sallallahu alaihi wasallam la natajawazu al-qur'ana wal haditha. Nah, di sini jelaskan Al-Qur'an Al-Karim itu mengandung definisi apa yang diibadai. Apa yang diibadai maksudnya di sini al-ma'bud Allah azza wajalla. Iya. Bahwasanya yang diibadai adalah hanya Allah azza wajalla. Itu yang terkandung dari Al-Qur'an. Bahwasanya yang berhak diibadai dengan benar hanya Allah Azza wa Jalla. Bi 'azamatihi dengan keagungannya, wa bi asma'ihi dengan seluruh namanya, wa sifatihi dengan seluruh sifat-sifatnya, wa af'alihi dan sifat-sifat perbuatan-perbuatannya. Jalla fi'ala. Allah Maha Tinggi dalam kemahatinggiannya. Nah, famin arkanil imani bihi ini termasuk rukun iman ya kepada Allah azza wajal adalah apa? Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yaitu famin arkanil imani bihi yang termasuk rukun iman kepada Allah azza wajal adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, iman kepada seluruh nama dan seluruh sifatnya. Artinya karena apa? Asma itu jamak. Bimakna kul. Bimana apa? Seluruhnya. Wa sifati dan sifat itu juga jamak. Bermakna apa? Maknanya sifat seluruh sifatnya. Bi an nusbitaha. Kita itu apa? Menetapkannya kama ja'at sebagaimana adanya. Datangnya dari dalil itu kita enggak usah apa? Rubah-rubah. Udah kayak gitu aja. Ya. Dan kita itu tidak apa? Tidak memberikan bila takyifin. Jadi numaraha kama waradat, kita itu di sini sama. Kita menetapkan itu sesuai dengan dalil. Ya, kita itu menghadapi, melalui dari dalil-dalil itu sebagaimana apa? Sebagaimana dohirnya hadis tersebut, dohirnya dalil tersebut, tidak kemudian disimpangkan sebagaimana penyimpangan orang-orang Asy'ariyah. Wajah Allah diganti menjadi ridha Allah. Itu ada di terjemahan Al-Qur'an kita. Terjemahan bahasa Indonesia Al-Qur'an kita. Liyabtaghi wajh Allah, untuk mencari wajah Allah. Difahamkan menjadi apa? Ridha. Nah, jadi kalau misalnya antum ingin lihat di sini, ini banyak. Kayak contohnya adalah di surat Ar-Rum ayat 38. Ya. Ar-Rum ayat 38. Ya, "Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah." Ya. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Itu antum lihat terjemahannya seperti itu. Wajah Allah diterjemahkan menjadi ridha Allah. Itu tahrif. Itu penyimpangan. Penyimpangan makna. Wajah Allah ya wajah Allah. Karena wajah Allah sifat dzatiyah. Sedangkan ridha Allah sifat fi'liyah. Dan sifat fi'liyah itu kaitannya dengan masyiatillah. Kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan berikan ridha. Kalau tidak, Allah tidak akan ridha. Sedangkan wajah Allah azza wajal itu sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa ilal abad, selama-lamanya akan dipunyai oleh Allah azza wajal. Itu yang antum harus fahami. Makanya inilah kesalahan dari orang-orang yang punya akidah Asy'ariyah. Dan di dalamnya termasuk siapa? Termasuk Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Imam Nawawi rahimahullah itu manusia. Beliau orang yang alim, beliau seorang ulama. Dan kitab-kitabnya masih dipelajari. Itu kaitannya dengan apa? Barokah ilmu. Tapi beliau sebagai manusia pun ada salahnya. Disebutkan oleh para ulama, bukan ana yang menyebutkan. Hukum asalnya ana tidak tahu apa-apa. Tapi ana menukilkan dari penjelasan para ulama bahasanya. Di sini para imam, artinya di sini Imam Nawawi, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, mereka salah dalam apa? Menta'wilkan Asma'ul Husna. Menta'wilkan beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, ini yang ya ujian bagi kaum muslimin. Diuji. Ya. Diujinya gimana? Diuji kalau antum itu menginginkan kebenaran, ini kejadiannya. Kalau antum menolak dan ta'asub, fanatik buta bahwasanya itu imam, antum siapa? Masalahnya bukan antum siapa. Karena dulu bisa jadi kekurangannya adalah informasi. Dulu itu informasinya tidak sebagaimana sekarang. Sekarang mudah. Antum tinggal gini-gini. Dulu untuk melakukan perjalanan aja satu hadis satu bulan. Bahkan ada yang lama sekali. Ini tentang keterbatasan ulama terdahulu. Sehingga kita apa? Berusaha untuk memakluminya. Dan semoga Allah azza wajalla memaafkan. Ya. Karena itu adalah termasuk ijtihad. Bukan kemudian misalnya bentuk kesengajaan untuk menyesatkan umat, bukan. Kalau tentunya ya para ulama tersebut ingin menyesatkan umat, tentunya kitab-kitabnya tidak menjadi barokah. Ya, kitab-kitabnya tidak akan jadi barokah. Ini bagian dari apa yang antum harus fahami tentang konteks yang asma wa sifat. Karena banyak orang yang memahaminya salah. Ya. Jadi ini salah satunya, yuridu wajhallah. Ya. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Ini di surat Ar-Rum ayat 38. Salah satunya. Ya. Ini juga sama di ayat 39-nya juga sama. Ya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Ini sama. Dan apa yang engkau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Ini wajah Allah diganti dengan keridhaan Allah. Sama. Ini termasuk tas. Ya. Penyimpangan. Nah, di sini bila takyifin tanpa menanyakan tentang bagaimana, wala tamsilin tidak mensumpamakan, wala tahrifin dan tidak mentahrifkan, menyimpangkan kepada makna yang lain, wala ta'tilin dan tidak meniadakan. Tahrif tadi tahrif, menyimpangkan dari wajah Allah ke ridha Allah, sesuatu yang beda. Wa nanfi anillahi dan kita tiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala ma nafahu an nafsihi, apa yang Allah tiadakan untuk dirinya. Seperti apa? La si natau wala naum. Allah itu tidak sinah. Wala naum. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya. Makanya disebutkan wa manafahu anhu rasul. Ya. Wa manafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga yang ditiadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya apa? Ini tahu. Ini bantahan buat orang-orang yang mengucapkan apa? Allahu fi kulli makan. Dan Allah itu di mana-mana. Atau manunggaling kaula gusti, itu juga salah semuanya. Kenapa? Ketika Nabi SAW bertanya kepada jariah, kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Allah bisama, Allah itu di langit sambil menuju atas. Ini ada bantahan orang kepada orang-orang yang beranggapan bahwasanya Allah itu di mana-mana. Yang benar Allah di mana-mana adalah sifat maha pengetahuannya, bukan zatnya Allah Azza wa Jalla. Zatnya Allah Azza wa Jalla itu bersemayam tinggi. Ya, bukan bersemayam ya. Artinya bertempat tinggi. Ya, maha tinggi. Allah Azza wa Jalla. Bukan bersemayam. Istiwa itu tidak boleh difahamkan bersemayam. Karena bersemayam itu adalah menempati sesuatu yang tadinya bukan tempatnya. Makna dari istaula. Ya. Sedangkan istiwa yang pernah kita pahami di syarah akidah al-sunnah wal jamaah, bang, Allah itu tinggi di atas arsnya. Allah tinggi di atas arsnya. Nah, la natajawazu fi hadal babi kitab Allahi wa sunnati. Ya, fi hadal babi kitab Allahi wa sunnata rasulihi. Kita tidak melewati dalam pembahasan bab ini. Bab apa? Iman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita itu melewatinya. Wa fi hada yaqulu Imam Mujab Mubajjal. Ya. Wa fi hada dengan ini yaqulu al-Imam Mubajjal Ahmad bin Hanbal, dan dikatakan oleh seorang imam yang memiliki keutamaan yang banyak, yaitu adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, meninggal tahun 241 hasan. Nasifullah kita mensifati Allah, ya, nasifullah kita mensifati Allah bima wasafa bihi nafsahu, dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya. Wa ma wasafa bihi rasuluhu, dan apa yang Rasulullah sifatkan kepada Allah Azza wa Jalla, la natajawazul Qur'ana wal haditha, dan kita tidak melewati Al-Qur'an dan hadis dalam apa? Memberikan sifat-sifat tersebut. Dan hadis ini, hadisnya lihat di Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa maksudnya di sini adalah Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah. Nah, kemudian Assalamualaikum. Wa man la yu'minu bi asma'ihi azza wa jalla wa sifatihi laisa mu'minan billahi. Wa kaifa yakunu mu'minan billahi man yajhadu asma'ahu walau wahidan minha. Ini pertanyaan. Wa man la yu'minu bi asma'ihi, dan orang yang tidak beriman kepada nama-nama Allah wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, laisa mu'minan billah, dia termasuk tidak beriman kepada Allah. Wa kaifa yakunu mu'minan billahi, bagaimana mungkin dia itu seorang mukmin kepada Allah, seorang yang beriman kepada Allah, man yajhadu asma'ahu, orang yang apa, menentang, ngeyel tentang apa, nama-nama Allah, walau wahidan minha, walaupun cuma satu nama saja. Ya. Fa inna jahda wahidin min asma'i wa sifatin wahidatin min sifatihi kufrun bihi. Karena orang yang menentang, ya, ngeyelun dari satu nama atau satu sifat saja dari seluruh sifat yang Allah punya, itu termasuk perbuatan kufrun bihi. Dia telah mengingkari Allah Azza wa Jalla. Wandur syahada dalika fi qawlihi subhanahu wa ta'ala anil kuffar. Dan lihatlah persaksian ini dalam firman Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang kafir. Wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Surah Ar-Ra'd ayat 30. Wa hum yakfuruna, mereka itu mengingkari birrahman, mengingkari dengan apa? Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Qul, katakanlah, wa rabbi, dialah Rabbku, la ilaha illa hu, tidak ada yang berhak diibadai dengan benar, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan kepadanya ya aku matab, itu taba yatubu dari matab, ya aku itu bertobat. Tapi di sini kata matab di sini ada penjelasan dari para ulama, ya, di surat Ar-Ra'd ayat 30 itu artinya apa? Tobat dari taba yatubu. Matab hanya kepadanya aku bertobat. Sehingga di sini ketika antum melihat ya di As-Sa'di, di apa? Tafsir As-Sa'di, wa ilaihi matab ay irji fi jami'il ibadati wa fi hajati. Kembalilah dengan seluruh ibadah kepadaku, wa fi hajati, dan apa, hajat-hajatku. Ya, artinya apa, minta hajat itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah hanya kepada Allah, minta hajat pun hanya kepada Allah. Ya. Kemudian juga di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang wa ilaihi matab ai ilaihi arji'u wa unibu. Aku kembali dan aku senantiasa bertobat hanya kepada Allah. Fa innahu la yastahiqu dzalika ahad siwahu. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan tobat, ya, artinya sebagai zat yang kita itu bertobat kepadanya hanya Allah saja. Selainnya tidak ada. Selainnya tidak ada. Fasamma azza wa jal jahdahum, ya, jahdahum isma'ahu, ya, jadi jahdahum isma'ahu tabaraka wa ta'ala ar-Rahman, kufran. Dan Allah menyebut, memberikan nama orang-orang yang menentang nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, itu Ar-Rahman, itu sebagai kufran. Apa? Kufran itu apa? Kafir. Ayo. Wa kaifa yakunu mu'minan billahi man la yu'min bi asma'ihi wa la yu'min bi sifatihi. Bagaimana mungkin seorang itu beriman kepada Allah sedangkan dia tidak beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Faham? Al-waridah, yang ada fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi, yang ada di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi ini pilarnya tentang apa? Sudah kita bahas, beriman kepada rububiyahnya Allah dan sifat wa sifat, sifat asma dan sifatnya Allah azza wajalla. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang al-imanu bi wahdaniyatillahi fil uluhiyyati, yaitu iman terhadap keesaan Allah azza wajalla dalam ibadah kepada Allah azza wajalla. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Habis ini kita lanjutkan dengan kajian kitab Syarahiyah Thalabul Ilmi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.